saatnya ku sendirian, sendiri di dalam kereta. Perjalanan sangat jauh, Jakarta tujuanku. Kereta melaju cepat, meninggalkan kota juta kenangan. Sekilas terbayang saat berpisahan denganmu, sangat imbang. Menarik nafas yang dalam-dalam, untuk meringankan rasa sedih, sambil merencanakan tugasku di sana. Melanjutkan sekolah, mengharapkan masa depan yang cerah. Bertindak dewasa yang harus kuputuskan segera kini, oh, sangat berat. Terlukis perangai lembut di anganku yang senantiasa kenyataan. Bila mungkin ku lakukan, mengantongi dirimu pergi. Suasananya andaikan terjadi, kan ku bawa selalu beserta. Dalam-dalam untuk meringankan rasa sedih, sambil merencanakan tugasku di sana. Melanjutkan sekolah, mengharapkan masa depan yang cerah. Bertindak dewasa yang harus kuputuskan segera kini, oh, sangat berat. Terlukis perangai lembut di anganku yang senantiasa bijak menghadapi kenyataan. Bila mungkin ku lakukan, mengantong pergi jauh. Oh, senangnya andai tak terjadi, kan ku bawa selalu beserta ku. Bila mungkin ku lakukan, mengantongi dirimu pergi. Oh, senangnya andai tak terjadi, kan ku bawa selalu beserta ku.